Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini kembali kita bertemu mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita selalu berharap bahwa ayat demi ayat yang kita kaji, pemahaman demi pemahaman yang kita dapatkan selama ini mampu mengkontrol kehidupan kita, mendongkrak kehidupan kita agar menjadi jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas ayat ke-89 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuhin aw qauma Hudin aw qauma Shalih wa ma qaumu Lutim minkum biba'id. Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara saya dengan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak pula jauh tempatnya dari kamu. Para pendengar rahimakumullah, bila dalam ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Nabi Syuaib alaihissalam memberikan penerangan kepada kaumnya, mengajak mereka kepada kebaikan, berusaha untuk memberikan, untuk mendongkrak kehidupan kaumnya agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya, akan tetapi ternyata respon yang mereka berikan juga bukan merupakan respon positif. Oleh karena itu, ini diketahui oleh betul oleh Nabi Syuaib alaihissalam, sehingga beliau memberikan peringatan kepada kaumnya, wahai kaumku, jangan sampai ketidaksenangan kamu terhadap ajaran yang aku sampaikan membuat kamu memusuhi saya, ya. Karena kalau ini kamu lakukan, kamu akan ditimpa azab dan bencana sebagaimana yang pernah menimpa pada umat-umat terdahulu. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini bahwa ternyata Nabi Syuaib mengetahui ada dendam yang membara, ada rasa permusuhan yang begitu besar yang berada di dalam jiwa para kaumnya saat itu. Ketika dia melarang mereka untuk menyembah patung-patung dan hanya menyembah kepada Allah, ketika tradisi mengurangi takaran timbangan malah mendapat sorotan dan kritikan tegas dari Nabi Syuaib alaihissalam, ketika mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu betul-betul didakwahkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam, seluruh larangan-larangan serta hal-hal yang mereka anggap membatasi diri mereka membuat jiwa mereka ini menjadi dendam, timbul rasa permusuhan, timbul rasa tidak senang, dan kemudian berlanjut kepada keinginan-keinginan negatif untuk membuat Nabi Syuaib alaihissalam beserta dengan pengikutnya mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, inilah perbedaan antara ajaran kebenaran yang dibawa dengan ajaran-ajaran negatif yang disampaikan. Ketika ajaran positif disampaikan, maka akan ada orang-orang yang malah memusuhinya. Akan ada orang-orang yang menganggap ini adalah satu hal yang akan membuat diri mereka susah dan yang akan berakhir kepada usaha-usaha, tindakan-tindakan anarkis dan juga hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Akan tetapi kalau ternyata ajaran buruk yang dibawa, maka orang-orang yang benar di sekelilingnya itu tidak semerta-merta menimbulkan permusuhan, tapi tetap berusaha untuk menyadarkan mereka, dan kalau ternyata sudah tidak bisa lagi untuk diajari atau dikasih tahu kepada kebaikan, maka barulah diturunkan tindakan-tindakan keras dan tujuannya adalah untuk kebaikan mereka. Ini perbedaan antara ajaran dakwah yang baik dengan ajaran kesesatan yang disampaikan di dalam kehidupan ini. Pada intinya adalah bahwa yang namanya ajaran kebaikan itu akan menyebabkan ada perasaan orang-orang yang tidak senang terhadap ajaran kebaikan tersebut. Bersama kita di studio sudah ada Ustadz Jenal Arifin dan Ustadz Fajrul Haq. Kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Perdana dan Ustadz Fajrul Haq. Ayat 89 dari surat Hud ini sebagaimana yang telah dijabarkan atau ditafsirkan oleh Ustadz Perdana melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini suatu hal yang menarik untuk kita perdalami lagi tentang sifat manusia yang memiliki dua potensi ganda, yaitu dua potensi, yaitu potensi positif dan potensi negatif, potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat jahat bersamaan. Jadi itu ada di dalam diri manusia dan ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad dan dalam surat Asy-Syams. Disebutkan wahadainahun najdain, dalam surat Al-Balad disebutkan kami memberikan kepadanya dua bentuk hidayah, kepada jalan yang baik dan kepada jalan yang buruk. Di dalam surat Asy-Syams lebih dijelaskan lagi wa nafsin wa masawaha, dan jiwa manusia dan potensi-potensi yang dimilikinya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, potensi-potensi yang baik dan positif ini bercabang menjadi dua, bisa kepada jalan yang fujur, bisa kepada jalan yang takwa. Tapi suatu hal yang seperti kata Ustaz Perdana tadi dan kita perdalami lagi pada saat ini, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dalam surah Asy-Syams disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini merupakan ilmu jiwa, ilmu pendidikan dasar dalam Al-Qur'an menurut menurut Allah yang Maha mengetahui tentang kondisi dan ciptaan makhluknya yang bernama manusia. Allah menegaskan ketika kita mengambil jalan yang baik, maka konsekuensinya kita akan menjadi beruntung. Aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mengambil jalan yang cerdas, yaitu jalan takwa. Tetapi sebaliknya akan rugilah, wa qad khaba man dassaha, barang siapa yang mengambil jalan yang fujur, jalan yang menyengsarakan. Jadi di sini benar sekali, dalam jalan baik dan jalan buruk yang kita lalui itu tidak saja mulus dan nyaman seperti kata Ustaz Perdana tadi, tapi pasti ada kesusahan. Karena memang dalam surah Al-Balad disebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad, manusia diciptakan dalam keadaan susah. Jangankan mengikuti jalan yang baik, jalan yang buruk pun susah. Jangankan mengumpulkan sesuap nasi, mengumpulkan miliaran rupiah pun susah. Karena memang manusia memiliki kondisi yang susah. Ketika dia dilahir di dalam perut, dia bertarung dengan jutaan saudaranya di sperma ayahnya, itu merupakan suatu kesusahan. Di dalam rahim ibunya dia juga mengalami kesusahan sehingga menendang-nendang rahim ibunya. Ketika dia mau lahir dia pun dalam keadaan kesusahan. Karena apa? Karena boleh jadi kepalanya bisa peyang, atau mungkin mulutnya bisa sumbing, atau mungkin malah dia bisa mati kecekik oleh pada waktu proses kelahiran. Dan ketika dia merangkak pun belajar itu susah, ketika dia belajar berbicara itu susah, belajar membaca itu susah, ketika dia belajar sholat juga susah, ketika dia dewasa pun susah, mencari rezeki pun yang miliaran rupiah susah, mencari rezeki yang satu rupiah pun susah, karena memang hidup ini susah. Sekarang tinggal kita memilih, apakah kita mau susah di dunia dan susah di akhirat, maka ambillah jalan fujur. Tapi apakah kita cukup susah di dunia tetapi mau bahagia di akhirat, maka ambillah jalan takwa. Kesusahan kita di jalan Allah fisabilillah mengantarkan kita kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sementara jalan fujur yang kita ambil menyengsarakan di dunia dan terlebih-lebih lagi di akhirat. Iya. Firman Allah yang kita kaji saat ini yaitu Allah berfirman, wa ya qaumi la yajrimannakum, wahai kaumku, kata Allah atas lisan Nabi Syuaib alaihi salam, la yajrimannakum siqaqi. Yajriman di sini sebetulnya asal katanya dari jaramah, jarimah. Jarimah ini artinya berbuat kriminal atau berbuat jahat. Jadi bahasanya ini ya, bahasanya ini dibahasakan sesuai apa yang mereka sudah lakukan kepada Nabi Shu'aib alaihissalam. Makanya Allah berfirman dengan membahasakan la yajrimannakum. Ini berarti perlakuan kaum Nabi Shu'aib alaihissalam ini sudah sangat melampaui batas. Karena tersirat dalam ayat Al-Quran ini ketika Allah berfirman la yajrimannakum syiqaqi, itu adalah pertentangan antara kaumnya, antara Nabi Shu'aib alaihissalam dan kaumnya, itu sungguh sudah sangat-sangat kental sekali sehingga timbullah sebuah kejahatan. Yang mana kejahatan itu dibahasakan dengan jarimah. Maka diingatkan melalui lisan, melalui firman Allah, apakah kamu tidak takut yang menimpa sebagaimana yang ditimpa oleh kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, wama kaumul Lut minkum biba'id, dikatakan seperti itu. Bahkan ditutupi dengan akhir ayat ini adalah bahwa kaum Lut itu sebetulnya tidak jauh di antara kamu itu. Artinya itu adalah perbuatan-perbuatan ini sudah sangat-sangat kental di masyarakat pada saat itu. Mungkin kalau kita bandingkan saat sekarang ini, itu adalah sebuah kehidupan yang nyata, yang sudah tidak ada lagi mereka malu-malu. Maka dibahasakan dalam Al-Quran ini ketika Allah mengatakan la yajrimannakum, inilah yang menjadi pertentangan, akan terjadi sebuah kejahatan. Malah orang ingin menasihatinya, malah berbalik, yang menasihati itu akan orang akan berbuat jahat kepada orang yang memberikan nasihat itu. Itu sudah banyak terjadi. Kalau dia berbuat jahat saja, sekedarnya saja, Allah tidak akan mengingatkan kita seperti ini. Tapi ini sudah terlalu, maka diingatkan Allah lah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, karena ini bandingannya dengan misluma asaba qaum Nuh. Jadi bandingannya sangat tinggi sekali. Apa saja, kata-kata ma itu kan menunjukkan seluruhnya, apa yang terjadi, apa yang tertimpa oleh kaum Nuh alaihissalam. Tentunya kita sudah tahu bagaimana kaum Nabi Nuh itu tertimpa, dan juga kita sudah tahu bagaimana kaum Hud yang banyak kaumnya itu adalah menantang Allah, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan terhadap kaum soleh dan yang lain-lainnya. Makanya diingatkan ini supaya tidak terjadi kejahatan itu lebih menebal lagi, sehingga nanti akan sama pada akhirnya na'udzubillah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh dan yang lainnya. Baik, para pendengar yang kami muliakan, menarik sekali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita tadi. Mungkin satu pertanyaan terbesar, mengapa Nabi Nuh memberikan peringatan dan larangan kepada kaumnya? Tidak lain tidak bukan, tujuan utamanya adalah untuk kebaikan mereka. Sekali lagi, untuk kebaikan mereka. Dan sungguh sangat ironis ketika ada orang lain ingin kebaikan terhadap diri kita, tapi ternyata reaksi dan tanggapan yang kita berikan adalah bahwa ternyata kita tidak menginginkan kebaikan-kebaikan yang mereka inginkan kepada kita. Sungguh satu hal yang sangat menggenaskan, dan apa yang sudah terjadi pada masa lampau secara khusus dalam keterangan ayat ini, apa yang menimpa kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, Saleh dan juga Lut, itu sebenarnya pelajaran terbesar kepada kita. Cuma permasalahannya adalah masih banyak di antara kita yang menganggap itu kan sudah lama, itu kan karena perbuatan mereka seperti itu. Sedangkan kita sendiri tidak mengerti bahwa dampak perbuatan yang kita lakukan sama bahayanya dengan dampak perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia-manusia terdahulu. Jadi sadarlah dan jauhilah perbuatan maksiat, karena toh akhirnya kita akan terkena imbasnya juga. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.